Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Qawaid Tauhid Ar-Rububiyah ini karya Syekh Walid As-Su'aidan hafizallahu taala, ada kosakata yang kemarin kita lewati di halaman 99 baris terakhir atau yang paling bawah, ila ahlakil madaiqi. Itu dari kata-kata halakun artinya gelap, sehingga ahlak artinya yang paling gelap, madaiqi kondisi sempit, kondisi sulit. Kemudian selanjutnya kaidah yang ke-64, mengimani nama dan sifat Allah adalah tuntutan iman dengan rububiyah. Maka wajib atas kita ketika kita mengimani bahasanya Allah itu adalah Rabb haqqan yang sesungguhnya, kita imani semua nama dan sifat yang Allah berikan untuk dirinya dalam kitabnya. Dan nama dan sifat yang ditetapkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih. Tanpa tahrif, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditolak, tanpa dibahas bagaimanakah hakikatnya dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Ma'a plus i'tiqad keyakinan bahasanya Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka semua kajian atau bahasan para ulama tentang nama dan sifat seluruhnya tansabbu, tertuju untuk memperbaiki iman dengan rububiyah. Oleh karena itu para ulama menjadikan tauhid rububiyah dan tauhid untuk nama dan sifat Allah nau'an wahidan, satu jenis. Mereka mengatakan tauhid terbagi menjadi dua macam, tauhid ma'rifat wal isbat, tauhid al-qasdi wat talab. Tauhid berupa pengetahuan wal isbat dan menetapkan atau meyakini, dan tauhidnya hati atau niat wat talab dan tuntutan. Apa yang mereka maksudkan dengan tauhid ma'rifat wal isbat? Jawabannya tauhid rububiyah dan nama serta sifat Allah. Di antara yang membagi tauhid menjadi dua macam adalah Abu Abbas Mutaimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Mereka jadikan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah wahidan sama. Kenapa? Talazum. Karena keduanya itu berhubungan erat. Watadamuni kulli wahidin minhuma lil akhar, dan yang satu mengandung yang lainnya. Dalam tauhidul asma wa sifat terdapat rububiyah, dalam rububiyah terdapat tauhid nama dan sifat Allah. Karena anda, kenapa anda mengimani kalau Allah itu Rabb? Jawabannya, karena anda mengimani bahasanya dia zat yang hidup, Al-Qayyum, mengurusi dirinya dan makhluknya, maha kuasa, maha kuat, perkasa, maha mendengar. Maka anda mengimani bahasanya dia adalah Rabb karena adanya nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang luhur pada Allah. Kemudian kaidah selanjutnya adalah tidak ada sayyid alal itlaq secara sempurna illallahu kecuali Allah. Maka selain Allah tabaraka wa ta'ala jika disebut sayyid, maka kesayyidannya itu mutlaku siyadah, artinya ba'du siyadah, artinya siyadah naqisah, kesayyidan yang tidak sempurna. Adapun kesyaitan yang sempurna, maka itu terbatas hanya pada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, innamas sayyidullahu, hanyalah as-sayyid, sayyid sesungguhnya adalah Allah. Maka yang dimaksudkan adalah siyadah mutlaqah. Mutlaqah artinya kamilah, kesyaitan yang sempurna, bukan mutlaqus siyadah. Mutlaqus siyadah artinya siyadah naqisah, kesyaitan yang tidak sempurna. Maka kalau na'at man'ut, siyadah mutlaqah, mutlaqah artinya sempurna. Kalau idofah, mutlaqus siyadah artinya kurang. Misalnya al-iman al-mutlaq, itu artinya al-iman al-kamil. Mutlaqul iman, itu artinya naqisul iman. Maka sebagaimana dia adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, maka dia Allah adalah sayyid segala sesuatu dan penciptanya tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahasanya kata-kata sayyid manakala ma'rifat dengan alif dan lam tidak boleh digunakan dan ditujukan untuk selain Allah. Maka hadis Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu bahasanya tatkala datang sebagian orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mereka mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, maka Nabi katakan as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. Diatkan oleh Abu Dawud. Maka hamba boleh ditujukan padanya label sayyid akan tapi dengan dua syarat. Yang pertama, keyakinan bahasanya dia hanyalah mutlaqus siyadah. La siyadah mutlaqah. Kesyaitan yang tidak sempurna bukan kesyaitan yang sempurna. Syarat yang kedua, terbebas dari alif dan lam. Falidhalika, oleh karena itu, maka itlaq penggunaan kata-kata sayyid ya adalah itlaq, kurang qaf itu, dan hamzahnya harusnya di bawah. Itlaqun sahihun, penggunaan yang benar. Amma itlaqus sayyid, adapun itlaq as-sayyid, ada alif lamnya, penggunaan kata as-sayyid ada alif lamnya, maka tidak benar. Karena tidaklah boleh atas sami bernama atau bergelar dengan satu pun nama Allah dalam keadaan ma'rifat dengan alif dan lam. Falyutlaq, maka tidaklah digunakan kata-kata sayyid dalam keadaan ma'rifat mutlaqan mutlaq kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jika Anda bertanya bagaimanakah yang kita katakan untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, saya adalah Sayyid Waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah Sayyid, pemimpin atau yang paling mulia dari anak keturunan Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan itu tidak kukatakan karena sombong-sombongan. Maka jawabannya, penggunaan kata-kata Sayyid untuk Nabi innamahiyya hanyalah itlaku wasfin. La ismin adalah penetapan sifat dan bukan nama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau katakan saya adalah Sayyid manusia pada hari kiamat. Maka ini siadah kesayyidan yang tidak sempurna. Bukan siadah al-mutlaqah, bukan kesayyidan yang sempurna. Karena kesayyidan yang sempurna adalah sayyid segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Maka pemilik siadah mutlaqah yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siadah mutlaqah tidaklah boleh digunakan kecuali untuk Allah. Adapun mutlaqus siadah wasfan sebagai sifat fatutlaq, maka itu bisa digunakan dan ditujukan untuk makhluk. Kemudian kaidah selanjutnya, siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu kekhususan rububiyah, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Faman za'ama, siapa yang beranggapan ada satu dari makhluk yang mencipta sebagaimana Allah mencipta, maka dia kafir dan musyrik dalam rububiyah. Siapa yang beranggapan bahasa ada seseorang yang memiliki tadbiran, hak mengatur dan mengatur bersama Allah, maka dia kafir, musyrik dalam rububiyah. Siapa yang beranggapan bahasanya ada satu makhluk yang di tangan Allah manfaat dan bahaya, istiqlalan secara secara mandiri, watakdiran ma'allahi, dia adalah yang mentakdirkannya bersama Allah, maka dia musyrik dalam rububiyah. Wa ada makna wadih, dan ini satu hal yang jelas. Ya, maka siapa yang berkeyakinan bahasanya jin inilah yang memiliki dan menguasai tempat tertentu. Ya. Dan terjadilah bencana dan malapetaka karena ridha dan tidaknya jin tersebut. Ya, maka ini syirik dalam rububiyah. Bagi siapa berkeyakinan bahasanya ada jin, ini penguasa Merapi, meletus dan tidaknya Merapi, tergantung senang dan tidaknya jin ini, maka ini syirkun, maka ini kekafiran, maka orangnya kafir. Ya, dan keyakinannya adalah kekafiran. Ya, dan ini kekafiran yang sangat jelek karena syirik dalam rububiyah. Dan kaidah selanjutnya, rububiyah Allah terhadap makhluknya itu ada dua macam. Ya, bersifat, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesial. Maka rububiyah yang bersifat umum artinya Allah memelihara seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah lah yang memelihara malaikat, manusia, jin, orang yang beriman, orang kafir, para penggemar dosa. Fawa rabbu kulli syai. Maka Allah adalah Rabb segala sesuatu dengan rububiyah yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, rububiyah yang bersifat umumnya adalah rububiyah terpaksa. Tidak ada satupun makhluk yang mampu membebaskan diri darinya abadan sama sekali. Maka Allah adalah Rabb Anda. Meskipun Anda tidak menginginkan Allah menjadi Rabb Anda. Maka dia, fahiya, maka rububiyah dalam hal ini untuk semua manusia. Baik yang bertakwa ataupun yang fajir, yang penggemar dosa. Mukmin ataupun kafir. Wahiyah dan rububiyah ammah itu ibaratun adalah penciptaan terhadap makhluk, pemberian rezeki pada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka untuk lima fihi masalihuhum, untuk melakukan hal-hal yang maslahat bagi mereka, yang dengannya mereka bisa bertahan hidup fitunya di dunia. Sedangkan rububiyah khasah adalah rububiyah pilihan. Anda bisa menjadi bagian darinya dan tidak. Itulah pemeliharaan Allah terhadap para kekasihnya, semua orang yang beriman. Maka jika disampaikan kepada Anda, apakah Allah itu Rabbnya orang kafir? Maka jawabannya iya. Allah adalah Rabb orang kafir dengan rububiyah ammah, bukan rububiyah khasah. Maka Allah Azza wa Jalla memelihara hamba-hamba yang beriman dengan rububiyah khusus. Berupa iman, taufik, penjagaan, sadat, kemudian dibimbing langkah-langkahnya. Wa yukmiluhum, dan Allah sempurnakan mereka dengan akhlak yang baik. Allah sucikan mereka bil ma'ani wal qiyam, dengan makna dan nilai-nilai yang luhur. Allah cegah dari mereka berbagai hal yang membelokkan, wa awa'ik, dan yang menghalangi, dan berbagai musibah yang menghalangi antara dia dengan mereka. Wala'alla hadhi rububiyata, dan boleh jadi rububiyah khasa ini adalah alat yang paling penting, alat yang paling efektif jika dipakai berdoa oleh seorang hamba kepada Rabbnya, maka Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu terdapat dalam banyak dalil, Rabb itu tanpa didalui nidak panggilan, ghaliban biasanya. Contohnya Rabbir Firli. Artinya Rabbi di situ dengan rububiyah khasah. dan rububiyah khasah tidak didahului yakni dak. Adapun jika didahului yakni dak fal aghlab, maka kaidahnya umumnya dia adalah rububiyah ammah. Walidzalika, oleh karena itu orang yang tidak Allah kabulkan doanya dalam hadis Abu Hurairah yang ada di Arba'in Nawawiyah, lam yakul Rabbi, dia tidak mengatakan Rabbi, kemudian menengadahkan dua tangannya ke arah atas dan mengatakan ya Rabbi ya Rabb, yaitu rububiyah amma. Ya, maka di sini ada kaidah aghlabiyah yang disampaikan oleh penulis. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis, kalau doa itu pakai ya, kemudian harfun nida, kemudian rab, maka itu maknanya rububiyah amma. Tapi kalau tanpa ya, langsung rabbi firli dan sebagainya, maka umumnya adalah rububiyah khasah. Falidzalika, oleh karena itu doa para nabi di Al-Quran seluruhnya dengan rububiyah, tidak ada yang dengan uluhiyah, tidak ada dengan Allahumma atau ya Allah. Contohnya Rabbi habli min ladunka waliya, Rabbi fili wali walidayya. Fahada, maka ini la'alau boleh jadi adalah rahasia kenapa mayoritas doa para nabi dengan Rabbi, yaitu dengan rububiyataka al-khasah, itu ada yang kurang. Fa'ina ya unidakana ya nidak ghaliban, biasanya digunakan untuk menyeru yang jauh. Akan tapi jika dibuang, nadaita ahadan, kemudian anda seru seseorang tanpa ya, seakan-akan anda menyerunya dan dia dekat. Maka ucapan mereka ya Rabbi, hada ya tanafa, maka ini bertentangan dengan firman Allah, ya fa'ini qarib. Ya, karena ia itu untuk memanggil yang jauh. Kemudian kaidah selanjutnya adalah qadariyah adalah majusi umat ini. Ini adalah label yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan li ghairihi. Demikian pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain semacam Ibnu Al-Qayyim di Al-Qawl Al-Munif mengatakan semua hadis tentang Qadariyah itu dhaif. Kenapa mereka disebut majusi? Karena mereka mencela salah satu sisi rububiyah Allah. Wahuwa, yaitu anang bahasanya mereka, yaitu Qadariyah, melabeli makhluk, bahasanya makhluk bisa menciptakan perbuatannya. Maka sebab Qadariyah dilabeli majusi, karena keyakinan mereka bahasanya makhluk dialah yang menciptakan perbuatannya. Fasabahu al-majusa, maka mereka serupa dengan majusi dalam perkataannya bahasanya jagat raya ini memiliki dua pencipta, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kemudian selanjutnya adalah ubudiyah, penghambaan terhadap rububiyah Allah. Itu penghambaan bersifat umum. Sedangkan penghambaan terhadap uluhiyah adalah penghambaan yang bersifat spesial dan khusus. Ya, wadzalika, dan hal tersebut karena penghambaan makhluk kepada sang pencipta ada tiga macam. Yang pertama, penghambaan yang bersifat umum. Wadzabituha, parameternya kalau untuk membaca dalil, antarida fil adillah, terdapat dalam dalil secara mutlak tanpa disandarkan kepada Allah. Contohnya firman Allah Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi ati rahmani abda. Tidak ada abadan lillahi. Gitu. Maka dia cuma mutlakatan. Ghaira mudhafatin ilallahi, tidak ada penyandaran kepada Allah. Penyandaran di sini bukan tidak dihubungkan kepada Allah. Tidak harus dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih. Misalnya, At-Rahmani abdan lillahi atau abdan lahu. Ini kan enggak cuma abda. Nah, ini berarti rububiyah amma. In tidaklah semua yang di langit dan di bumi illa kecuali akan datang menghadap Allah Ar-Rahman abdan sebagai hamba. Maka Allah tidak sandarkan penghambaan lahu pada Allah. Maka penghambaan yang disebutkan dalam ayat ini adalah penghambaan yang bersifat umum. Inilah penghambaan yang bersekutu di dalamnya semua makhluk, baik yang bertakwa ataupun yang penggemar dosa, yang beriman ataupun yang kafir. Namun, dia adalah penghambaan yang tidak la taqtadi ar-ridha, tidak bermakna ridha, surga, kasih sayang dan ampunan. Kemudian yang kedua, ubudiyah. Jenis yang kedua adalah ubudiyah yang bersifat khusus, itulah ubudiyah terhadap uluhiyah Allah. Inilah ubudiyahnya para hamba Allah yang saleh. Dan dia adalah semua orang yang menyembah Allah dengan syariatnya. Dan memurnikan untuk Allah dalam ibadahnya. Wadhabituha, dhabitnya, tolak ukurnya, tanda pengenalnya dalam dalil. Anna bahasanya ubudiyah ini taridu mudhafatan ilallahi. Jadi, kaitkan, dihubungkan dengan Allah. Contohnya, ibadur rahmani. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, haunan dengan ketawaduan, dan jika diajak bicara oleh orang-orang yang usil, mereka berkata, salama, mereka memilih kalimat-kalimat yang menyelamatkan dirinya dari dosa dan keburukan. Kemudian ada ubudiyah yang lebih agung daripada dua ubudiyah ini, yaitu ubudiyah ammah dan khasah, yaitu ubudiyah khasatul khasah. Wal maksud biha, dan yang diinginkan adalah ini penghambaan para nabi dan rasul kepada Allah. Tidak ada bisa menyaingi mereka, bahkan tidak ada yang bisa mendekati mereka, ahadun satupun. Fidhalika dalam hal itu, sebagaimana firman Allah, wadhkur abdana ayyub. Ingatlah hamba kami Ayyub. Artinya dengan penghambaan yang khasatul khasah. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Nuh, innahu kana abdan syakura. Dia adalah hamba yang sangat bersyukur. Dan ini adalah hamba di sini ubudiyah khasatul khasah. Maka semua penghambaan yang disandarkan dikaitkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menginginkan dengannya ubudiyah khasatul khasah. Maka semua penghambaan yang dikaitkan dengan dimiliki oleh para nabi, maka Allah inginkan dengannya adalah penghambaan yang bersifat khasatul khasah. Sedangkan semua bentuk ibadah yang disandarkan dikaitkan dengan orang-orang yang beriman, maka Allah inginkan adalah ubudiyatul khasah. Adapun ubudiyah yang mutlaqah, yang lepas, yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia penghambaan yang bersifat ammah umum. Jadilah ubudiyah terbagi menjadi dua macam, ubudiyah rububiyah ammah, kemudian rububiyah uluhiyah. Sedangkan ubudiyah uluhiyah terbagi menjadi ubudiyah uluhiyah yang bersifat khusus dan ubudiyah uluhiyah yang bersifat khasatul khasah. Kemudian tauhid rububiyah adalah amal hati, sedangkan tauhid uluhiyah amal hati dan badan. Rububiyah adalah kegiatan hati, tidak melebar, menjauhi hati. Oleh karena itu disebut tauhid ma'rifat wal isbat. Karena maknanya adalah yaktasir, terbatas pada pengetahuan dan penetapan. Sebagian ulama menamainya tauhid ilmi karena dasarnya adalah ilmu yang terpatri di dalam hati. Maka dia kegiatan hati fakat saja. Sedangkan tauhid uluhiyah tidak demikian. Maka dia adalah kegiatan hati. Namun yudhafu ala dalika, disandarkan kepada hal tersebut, juga ditambahi ya amalun badani, kegiatan badan. Maka tidak cukup dalam tauhid uluhiyah kegiatan hati saja, namun harus melebar pada perilaku, pada penghambaan, pada menyembelih, nazar, rukuk dan sujud. Maka ini semua uluhiyah badaniyah. Di samping ada rojak, berharap, urbah, rurbah, semuanya adalah uluhiyah hati. Maka yang dituntut dalam tauhid uluhiyah adalah aktivitas hati, yaitu iman. Dan yang dituntut dalam uluhiyah adalah aktivitas hati dan anggota badan. Maka agar seorang itu memiliki uluhiyah yang benar, tidak hanya meyakini Allah berhak untuk disembah, habis itu tidak menyembah Allah, itu tidak bisa. Ketika orang itu baru dinilai memiliki uluhiyah yang benar, dia yakini Allah satu-satunya yang berhak untuk ibadah, dibadai, ibadah kepada selain Allah itu batil, dan setelah itu rajin ibadah kepada Allah. Itu rububiyah uluhi, itu uluhiyah. Kalau rububiyah sekedar yakin di dalam hati, mantap yakin Allah lah yang ngatur segalanya, Allah lah tujuan hidup saya dan seterusnya. Kemudian 70 kaidah ke-71. Semua kata-kata yang yuhim, mengesankan, at-tasyrik, mempersekutukan Allah dalam rububiyah, maka wajib dilarang. Oleh karena itu Nabi SAW larang ucapan orang yang mengatakan masa Allah wa syi'ta. Ya, Nabi katakan, apakah engkau mau jadikan aku tandingan bagi Allah? Katakanlah, masya Allah wahdah. Dan masyi'ah adalah min muqtadayati ar-rububiyah, adalah konsekuensi rububiyah. Maka tidak boleh bagi anda mengucapkan masya Allah wa syi'ta, atau cukuplah bagiku Allah dan engkau. Ya, aku dalam perlindungan Allah dan dirimu, aku tawakal pada Allah dan padamu. Bahkan Nabi SAW melarang salah satu kami mengucapkan abdi, amati, karena dia adalah kata-kata yuhim yang mengesankan menjadi syarik, menjadi sekutu dalam rububiyah. Wa innama yaqulu, yang dibolehkan bukan abdi namun fataya, fatati atau hulami. Ya, ini berkenaan dengan cita rasa bahasa Arabnya. Ya, kalau diterjemahkan nanti tidak masuk. Ya, maka abdi tidak boleh. Bolehnya fataya. Bahkan tidak boleh bagi seorang sayyid mengatakan pada hambanya, at'im rabbaka, di makna rabbaka maknanya sayyidaka, waddi rabbaka, butuhkanlah rabbmu. Ya, dalam artian tuanmu itu tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jangan kalian katakan beri minum rabbmu, beri makan rabbmu, wudukan rabbmu. Janganlah ada yang mengatakan Rabbi, majikanku, namun pakainya Rabbi. Namun tidaklah dia katakan majikanku, tuanku, sayyidi, maulaya. Jangan mengatakan kepada budak abdi, amati, namun katakan fataya, fatati, gulami. Maka kata-kata ini hukumnya haram karena dia adalah kata-kata yuhim yang mengesankan adanya sekutu dalam ubudiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Amlak. Kata Ibn Abi Syaibah, terdapat tambahan dalam riwayatnya, tidak ada pemilik kecuali Allah azza wajalla. Kalau dalam Persia maka raja di raja namanya Shahanshah. Artinya Malikul Amlak, raja di raja. Falimada lama mana tak ada yang tidak benar ya. Falima kok kalau ada lam jadi masalah. Falima mana ada al-jawab di annahu lafzun yuhimu tasyrika fi rububiyah, ya kan? Ya, lamnya masalah. Fa akhadna ya karena kenapa tidak boleh? Karena dia kata-kata yang mengesankan jadi sekutu dalam rububiyah. Maka dari sini kami ambil dari sini satu kaidah. Setiap kata yang mengesankan at-tasyrik menduakan Allah dengan yang lain dalam rububiyah, fal wajibu man'uhu, maka wajib dilarang. Tidak ada, kemudian tidak ada pertengkaran dalam tauhid rububiyah. Maka pertengkaran di antara umat dengan para nabi, lam takun tidaklah dalam masalah Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Yang mengatur dan menundukkan langit dan bumi, matahari dan rembulan. Karena para umat bersama nabinya tidak berselisih dalam satupun konsekuensi rububiyah Allah. Namun berbagai macam umat itu hanya berselisih dalam tauhid uluhiyah. Maka pertengkaran bukan karena rububiyah Allah terhadap makhluknya, namun karena makhluk dan hamba maka yang jadi titik keributan adalah seorang hamba mempertuhankan Rabbnya. Ya, namun kita katakan ini di antara para umat dengan para para nabinya. Ya, adapun realita di negeri kita ada khusumah karena tauhid rububiyah. Ya, ketika kita katakan hilangkan keyakinan bahasanya Nyi Roh Kidul itulah yang menguasai pantai selatan, ada penolakan. Jangan ada punya anggapan kalau pakai baju biru ke Parang Tritis ya, nanti akan disenangi Nyi Roh Kidul kemudian keseret ombak. Ya, karena disenangi Nyi Roh Kidul. Yang itu makna rububiyah. Mengatur jagat raya atau bagian dari jagat raya. Jangan punya anggapan bahasanya Merapi meletus itu karena sajen tumbah petruk itu kurang. Sajen tumbah petruk kurang. Karena tumbah petruk lah yang ngatur Gunung Merapi. Ya, maka orang menolak. Ya, maka tidak ada khusumah itu antara umat dengan para nabi. Antara umat dengan para nabi, artinya umat yang didakwai langsung oleh nabinya. Adapun setelah itu boleh jadi dijumpai khusumah, pertengkaran, keributan karena di bab rububiyah. Dan itu banyak. Kemudian kaidah selanjutnya, kata-kata Rabb tutlak digunakan dalam banyak dalil, ahyanan terkadang maknanya adalah ilah. Oleh karena itu maka uluhiyah dan rububiyah seperti Islam dan iman, yaitu seperti dalam masalah apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang jika kumpul Islam dan iman, maka jika kumpul kata-katanya iftaraqa, maka berpisah maknanya. Dan jika berpisah kata-katanya, maka menyatu maknanya. Ya, maka ketika disebut iman saja tercakup di dalamnya Islam. Ketika disebut Islam saja tercakup di dalamnya iman. Ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu dalil, maka Islam amal lahiriah dan iman amal hati. Maka jika disebut Arab saja, maka termasuk di dalamnya makna ilah. Jika dikatakan ilah saja, masuk di dalamnya Rab. Akan tapi jika Anda katakan Rab dan ilah, maka dalam ini yuhmal kita maknai masing-masing dari keduanya dengan makna yang bersendirian. Makna tersendiri. Fa'ayana terkadang Anda jumpai dalam nusus, dalam sejumlah nas, kata-kata Rab dan Allah, tidaklah menginginkan dengannya hakikat rububiyah yang sedang kita bicarakan saat ini. Namun yang dimaksudkan adalah uluhiyah. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah aku mengetahui hal itu? Maka jawabannya, kenalilah dengan dalalatis siyaq, konteks dari satu teks. Dan akan saya datangkan sebuah contoh dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Siapakah Rabbmu? Apakah keduanya menanyakan si mayit tentang rububiyah ataukah uluhiyah? Jawabannya tentang uluhiyah. Karena semua mengimani konsekuensi rububiyah. Maka Anda lantas Allah tidak akan ditanya di alam kubur tentang siapa yang menciptakan Anda, siapa yang memberikan rezeki pada Anda, siapakah yang allamaka, yang mengajari Anda, yang menghidupkan dan mematikan. Anda hanya ditanya tentang uluhiyah. Fasual, maka pertanyaan tentang uluhiyah bukan rububiyah. Contoh yang kedua, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Maka yang dimaksud dengan rabbuna Allah artinya ma'budan Allah, artinya ilahunallahu. Maka rububiyah di sini rububiyah uluhiyah karena semuanya mengatakan Rabb kami adalah Allah dan pengertian Allah yang menciptakan kami, memberikan rezeki pada kami, mengatur urusan kami, menghidupkan kami dan mematikannya karena Allah. Akan tapi layah sulu ba'daha, namun al-jami' semuanya, tadi kata-kata al-jami' semuanya mengimani rububiyah. Namun lam yahsul ba'daha, tidak ada setelah mengimani rububiyah al-istiqomatu istiqomah. Contoh yang ketiga. Kul katakanlah, apakah aku mencari selain Allah Rabban sebagai Rab? Maka dalalah siyak menunjukkan bahasanya yang dimaksud Rab adalah ilah. Karena Allah mengatakan dalam konteks mengingkari orang yang menyekutukan dalam uluhiyah Allah. Padahal orang yang menyekutukan dan mengingkari kanu adalah mereka mengaku rububiyah. Kemudian yang keempat, alladzina ukhiju min diarihim bighairi haqqin illa ayakuna Allah rabbunallah. Orang-orang yang diusir dari kampungnya tanpa alasan yang benar kecuali karena mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maka apa yang dimaksud dengan Rabb di sini? Jawabannya yang dimaksudkan adalah ilah. Maka digunakanlah rububiyah dan yang dimaksudkan adalah uluhiyah. Li'anna ulauqalu, karena seandainya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah dalam pengertian pencipta dan memberikan rezeki. Maka seandainya mereka, li'anna karena mereka seandainya mereka mengatakan Rabb kami Allah dengan makna pencipta kami dan memberikan rezeki untuk kami, maka ini tidaklah mengharuskan kaumnya mengusir mereka. Itu kurang mim itu. Karena kaumnya hanyalah mengusir mereka karena mereka mengisahkan Allah dalam ibadah dan mengingkari dan menganggap salah, meyakini salah ibadah kepada berhala. Kemudian kaidah ke-74, tauhid rububiyah tidaklah diingkari satupun oleh orang secara batinnya. Ini ada di antara kaidah rububiyah yang dijelaskan oleh ahlu sunnah dengan sepakat ahlu sunnah. Tidak mungkin ada seorang yang mengingkari tauhid rububiyah secara dari lubuk hatinya. Karena ini adalah pengetahuan yang bersifat fitri. Wa inama urifa ingkaru, dan yang diketahui mengingkarinya secara lahir, secara lahir. Itu mimbab, karena babnya adalah mau menjadi orang yang sengsara dan keras kepala. Mimbab til khalqi, terjadi pada sebagian orang semacam duhriyah. Dalnya di doma. Ya. Ya, mereka lah yang mengatakan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Dan seperti Fir'aun yang mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahil ghairi, tidaklah aku ketahui bagi kalian ilah selain diriku. Contoh manusia yang nyeleneh yang lain adalah komunis kontemporer, yaitu komunis ateis. Yang mengatakan tidak ada Tuhan, Tuhan telah mati, dan yang lainnya, sedangkan kehidupan itu hanyalah materi. Ya, tidak ada samata di sana ilah di atasnya langit. Faha'ulai, maka mereka-mereka mengikari rububiyah secara lahiriah, akan tapi mata kapankah mahalat alim ad-daruratu, kondisi darurat menimpa mereka, rojat al-fitratu ilallahi, maka fitrah kemudian kembali pada Allah. Ya, maka mereka, saya ulangi, faha ula'i yungkiruna rububiyah, mereka mengingkari adanya Tuhan secara lahiriah, akan tapi jika menimpa mereka kondisi sulit, maka kembalilah fitrahnya untuk mengadu dan memelas kepada Allah. Tidakkah kembali fitrahnya Fir'aun kepada Allah tatkala dia mau tenggelam? Jawabannya kembali. Dia mengatakan amantu la ilaha illadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan Allah berfirman tentang Musa, dawahnya Musa alaihi salam, sungguh engkau mengetahui tidak ada yang mengutus mereka-mereka ini kecuali Rabb langit dan bumi basair. Kecuali Rabb langit dan bumi sebagai pengetahuan dan pencerahan. Dan Fir'aun tidak menyanggah. Maka ini menunjukkan benarnya perkataan Musa. Bahasanya Fir'aun telah tahu tidak ada yang menciptakan ini semua kecuali waqad qala Allahu an Musa, dan Allah telah berkata menceritakan Musa. Musa berkata pada Fir'aun, sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ha'ula, yaitu mukjizat-mukjizat Musa, kecuali Rabb langit dan bumi, basair, sebagai ilmu, sebagai basirah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, jahaduha, mengingkari hal tersebut, mengingkari bukti-bukti kebenaran kenabian Musa, namun itu diyakini, namun hatinya merasa yakin. Kenapa jika demikian, kenapa juhud secara lahiriah, zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Kemudian kaidah selanjutnya, setiap kata-kata yang mengandung makna marah terhadap takdir, fal wajib fa muharram, hukumnya haram. Karena takdir adalah perbuatan Allah. Maka jika marah-marah terhadap takdir Allah, berarti marah-marah terhadap perbuatan Allah. Dan marah-marah terhadap perbuatan Allah adalah marah-marah terhadap rububiyah Allah. Karena itu syariat mengharamkan meratap dengan bentuk memukuli pipi, merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukalah umatku orang yang mukuli pipi, merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Yaitu ratapan. Dan dalam hadis dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari saliqah, wanita yang teriak-teriak, yang menggundul rambut kepalanya, wasyaqah, dan merobek-robek kainnya. Disebut wanita karena umumnya pelaku meratap adalah wanita. Namun hukumnya sama seandainya pelakunya adalah laki-laki. Ya, maka kalau di masa silam, menggundul itu ekspresi sedih, ekspresi ratapan, itu menggundul, plontos. Maka Nabi dan tentu umumnya pelakunya adalah perempuan. Maka Nabi larang perempuan untuk menggundul plontos kepalanya. Ya, karena itu pada dasarnya terutama di masa silam adalah karena itulah cara untuk mengekspresikan niaha atau ratapan. Ya, sedangkan tentang masalah makna hal ini di zaman kita berubah. Gundul itu bukan ekspresi sedih, namun ekspresi gembira. Karena mbak tim sukses calon bupati tertentu menang, maka syukurannya gundul rame-rame. Apa itu? Ekspresi gembira. Jadi nilai rasanya beda. Kalau dulu itu sedih, meratap, kalau sekarang senang, itu gundul rame-rame. Dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meratap wanita atau laki-laki jika tidak bertobat sebelum matinya akan tuqamu, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatiran. Ada yang maknanya timah cair yang panas tentunya, dan ada yang qatiran makna aslinya adalah getah tumbuhan tertentu. Wadir dan long dress yang ini terbuat dari jerap, terbuat dari kudis. Artinya kudisan seluruh badan. Inilah hukuman bagi orang yang marah-marah dengan takdir Allah yang merupakan, dan takdir Allah adalah perbuatan Allah. Tentu ada takdir, ada makdur. Kalau takdir itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini dan itu. Sedangkan makdur adalah hal yang Allah takdirkan. Ya, kemudian man sabadah rafaqat adallaha, siapa yang mencaci waktu maka dia telah menyakiti Allah. Ya, maka alaqatuha hubungannya dengan rububiyah, bahasanya ma faktor yang menyebabkan seorang itu mencaci maki waktu adalah marah dia dengan salah satu pengaturan watasir pengaturan Allah fi hadad dahar di waktu ini, sehingga jadilah cacian anda kembali dan tertuju pada alaman khalaqaka, alaman khalaqahu yang menciptakan waktu, wasona'ahu dan membuat waktu. Wadabar al-amra dan mengatur urusan, wasarafahu fihi dan mengaturnya. Li'an al-mutakarar indal ulama, karena kaedah yang diantar para ulama, siapa yang mencela hasil perbuatan, maka dia mencela orang yang membuatnya. Maka jika anda mencaci waktu, yang itu adalah perbuatan Allah dan makhluk ciptaan Allah, maka anda mencaci Allah dan menyakiti Allah. di anak-anak Anda tidaklah mencaci Allah kecuali karena Anda tidak mencocoki takdir Allah dan pengaturan Allah. Dan pengaturan Allah di waktu ini. Sehingga jadilah cacian Anda itu adalah mencela salah satu sisi rububiyah. Dan dalil kaidah ini adalah teks yang sama. Maka dia adalah kaidah dan nas. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mencela waktu karena Allah itu wa'ad-dahr. Fa innallahu ad-dahr. Kata-kata fa innallahu ad-dahr itu dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk mengatakan bahasanya salah satu nama Allah adalah dahr. Karena teksnya fa innallahu ad-dahr. Ya, namun menimbang kaidah bahasanya semua nama yang itu adalah nama sah Allah itu pasti mengandung makna yang indah. Maka ulama yang lainnya tidak menerima hal ini. Dan mereka katakan bahasanya yang dimaksud fa innama huwa dahru artinya fa innama huwa mutasarrifud dahr yang mengatur waktu. Bukan salah satu namanya adalah dahar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru. Anak Adam menyakitiku mencaci maki waktu padahal akulah waktu. Dan hadis ini dalil bahasanya Allah bisa disakiti oleh makhluk. Yu'dhini ibnu Adam. Aku Allah tersakiti oleh tindakan manusia. Maka bedakan dua hal. Adza dan dharar. Gangguan dan bahaya. Maka makhluk tidak bisa menimpakan dharar kepada Allah. Sebagaimana di salah satu hadis di Arba'in. Seandainya semuanya kumpul untuk membahayakanku Allah, mereka tidak bisa membahayakanku. Maka makhluk tidak bisa menimpakan dharar. Yang bisa menimpakan dharar kepada Allah. Yang bisa adalah makhluk menimpakan adza gangguan pada Allah. Kemudian wala alana naktafi bihadzal qadar minal qawaid, kami cukupkan dengan kaidah-kaidah ini. Dengan ini kita telah selesaikan walilhamdu wal minnah. Ini bab yang pertama, yaitu tauhid, rububiyah, dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa rincian, kaidah, dan pendalilan. Kita sambung sedikit dengan kaidah di tauhid uluhiyah. Kaidah yang pertama tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Dan ini ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Artinya, man aqara siapa yang mengakui dan mengikrarkan bahasanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata Allah tanpa yang lain. Maka tidak ada faktor pendorong untuk memastikan pada orang itu apakah dia mengimani rububiyah ataukah tidak. Karena sudah bisa dipastikan, pasti dia mengimani rububiyah. Karena semata-mata dia mengakui uluhiyah kafir sudah cukup untuk penegasan rububiyah. Ya anau aslan, karena pada asalnya seorang itu tidak akan mengimani keesaan Allah dalam ibadah kecuali setelah yakin kalau Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka iman dengan uluhiyah adalah hasil dari iman terhadap rububiyah. Maka siapa yang mengimani uluhiyah, maka dia pasti mengimani rububiyah tanpa ragu. Maka tidak ada alasan faktor pendorong li takriri bitauhid rububiyah. Supaya dia menyetujui tauhid rububiyah secara istiqlal, secara mandiri. Kemudian la ilaha illallah. Ini adalah kaidah yang paling penting dalam dunia nyata ini. Alat itlak secara mutlak tanpa terkecuali. Dan dia adalah kaidah yang paling besar dan paling penting, karena la ilaha illallah Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian karena la ilaha illallah maka terdapat orang-orang yang digiring ke surga dan ada yang digiring ke neraka. Manusia terbelah menjadi mukmin dan kafir. Maka dia adalah kaidah yang paling agung yang hendak kita terapkan dalam hidup kita, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia adalah kalimat yang turun karenanya berbagai macam kitab suci diutus karenanya para rasul. Allah azza wa jalla berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu memberikan persaksian la ilaha illallah. Menegakkan keadilan, tiada sembah yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'lam, ketahuilah bahasanya tidak ada ilah selain Allah. Itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir, mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah yang tahu mutaqallabakum, membolak-balik bolak-baliknya kalian dan tempat tinggal kalian. Dan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah sangatlah banyak dari Quran dan Sunnah yang telah disebutkan di buku selain buku ini. Karena kita dalam kenapa tidak disebutkan? Karena konteks kita adalah konteks ringkas saja. Dan la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun. Rukun peniadaan la ilaha, yaitu maknanya adalah meniadakan semua sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Rukun yang kedua adalah al-isbat illallahu. Dan dia adalah menetapkan ibadah dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Anna tawhid al-uluhiyah. Karena tawhid uluhiyah la takumu arkanuhu illa alal jami'. Karena tauhid uluhiyah tidaklah tegak rukun-rukunnya kecuali alal jam'i, menggabungkan antara peniadaan dan peneguhan. Sebagaimana perkataan An-Nazim, fanafyu qauluka la ilaha ladail wara huwa mustahiqu lil ibadati tsani. Maka peniadaan adalah ucapan Anda la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah ladail wara menurut makhluk. Ya, huwa mustahiqu lil ibadati tsani, dia yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Demikian poin yang kedua. Maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah ghairul ilahi selain Allah. Wadzalika, dalam hal tersebut adalah al-itsbat. Dalam hal tersebut terdapat penetapan syahadah, yaitu persaksian. Wa dzalika al-isbat ghairullah, itu sama dengan illallah ya. Ghairullah sama dengan illallah. Sedangkan illallah itu adalah isbat berkenaan dengan fi tilka asyhadah, dalam persaksian itu syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Padahalika al-isbat, maka itu adalah penetapan fitil kasyahadati pada persaksian ya akhul irfani, wahai orang yang berpengetahuan. Kemudian kaidah selanjutnya, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terjadi karenanya pertengkaran antara para umat dan nabinya. Maka umat dan para nabi tidaklah mereka berselisih dalam masalah tauhid rububiyah, namun mereka berselisih dalam tauhid uluhiyah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, bahasanya mereka jika disampaikan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan, apakah kami akan tinggalkan sesembahan kami karena penyair yang gila. Dan Allah Jalla wa'ala katakan tentang mereka dalam fibain ketika menjelaskan pertengkaran ini. Aja'al al-alihata ilaha wahida, apakah Muhammad menginginkan banyak Tuhan jadi satu Tuhan saja? Inna hadala syai'un ujab. Sungguh ini satu hal yang sangat mengherankan. Maka permusuhan inna mahasal anilah terjadi dalam permasalahan ini dan dalam tauhid di masa-masa ini. Dan itu dalam fi tauhidul uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah. Ya demikian. Nam naktafi bihadal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhtu'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Bolehkah mengambil uang yang diletakkan dukun di sebagai sesajen di tepi jalan lalu dimanfaatkan untuk keperluan pribadi? Jawabannya boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan uang yang ada di saat Fathul Mekah, memanfaatkan uang yang banyak dijumpai pada berhala Uzza atau yang lainnya, kemudian Nabi pakai untuk membayar utang salah satu sahabat. Diambil kemudian pakai untuk bayar utang. Apakah semua dalil yang mencela sifat buruk tertentu yang umumnya terjadi pada wanita juga berlaku bagi laki-laki? Iya, sama. Ya, kalau itu satu hal yang buruk, ya, meskipun konteksnya berkenaan dengan perempuan, bisa jadi secara makna berlaku untuk semuanya. Namun minimal secara makna berlaku untuk semuanya. Apakah seorang laki-laki yang telah hijrah hendaknya menghapus postingan sosmed masa dulunya yang tidak mencirikan sebagai orang yang baik-baik? Seperti foto tanpa udur atau hal-hal yang tidak manfaat. Meskipun itu hanya masa lalu dan dia seorang laki-laki. Kalau yang wajib kalau itu nilainya maksiat, maka wajib dihapus. Kalau nilainya bukan maksiat, ya, dan itu sesuatu yang membuat malu, maka kaedahnya adalah sesuatu yang bikin malu jangan dilakukan. Maka sesuatu yang bisa bikin malu maka dihapus. Fa'idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Salah satu maknanya adalah, ya, apa yang boleh kita lakukan, boleh kita biarkan, sesuatu yang kita tidak malu dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh bersama kita. Kalau ini sesuatu yang menyebabkan saya malu, saya di Facebook berteman dengan Ustadz, ya, kalau ini terlihat saya malu, maka dihapus. Ya, kalau kira-kira malah kemudian bisa bangga cerita sama ustadznya, ya gak apa-apa. Itu dua hal yang patut untuk diperhatikan. Apakah berdosa seorang istri yang minta cerai kepada suaminya yang masih ngotot kerja di bank? Dan istri telah menasihati selama setahun ini. Namun suami tetap tidak menganggap bank itu riba dan dilarang. Apa yang harus dilakukan istri jika tidak bisa cerai? Jika tidak memungkinkan cerai, maka yang utama untuk dia lakukan adalah tidak memanfaatkan gaji suaminya. Maka dia tuntut suaminya untuk nafkahi aku dengan yang lainnya. Nafkahi aku dengan yang lainnya. Jangan nafkahi aku dengan gaji dari pekerjaan harammu itu. Tentang apakah berdosa ataukah tidak, wallahu a'lam, ya, minimal tidak kita katakan salah. Ya, manakala istri melakukan apa yang tadi disampaikan. Apa hukum sholat di teras masjid yang mana pintu masuk ditutup ketika sholat jamaah? Ya, maka sholatnya tidak sah menurut fikih Syafi'iyah. Ya, harus terbuka. Ya, meskipun boleh jadi ada pendapat fikih yang lain yang membolehkannya. Manakala sudah penuh di dalam, bukan bersengaja langsung ambil posisi di luar atau di teras, sehingga kalau mau aman khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan, maka upayakan untuk tidak sholat di situ, atau sholat di situ namun pintunya dibuka. Ada orang yang berhutang, karena lama sekali bayarnya, sudah kita ikhlaskan, tanpa ngomong. Tak lama setelah itu, ternyata dia bayar utangnya. Apakah masih boleh diterima? Ya, kalau dia mengikhlaskannya di dalam hati, gak ngomong dan masih di dalam hati, wallah a'lam, nampaknya masih halal untuk dia terima. Lain halnya kalau dia sudah ikrarkan dan dia sudah sampaikan. Jika ada yang bertanya makna ahad di surat Al-Ikhlas itu artinya Allah satu, berarti ada yang ada yang kedua dan ketiga, bagaimanakah menjawabnya? Tanyakan kepadanya, ibu kandungmu berapa? Satu. Berarti ada ibu kandung yang kedua, ibu kandung yang ketiga. Apa jawaban dia untuk itu, maka itu jawaban kita untuk itu. Ada yang kemudian yang kedua ada yang memberikan penjelasan di situ bedanya ahad dengan wahid. Ini. Kalau wahid mungkin bisa ditanyakan wahid kemudian lanjutnya isnain kemudian salasah. dan seterusnya. Tapi ini ahad. Beda dengan wahid. Apakah berdosa seorang anak yang sungkan untuk komunikasi dengan orang tua yang sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai anak? Dikarenakan perubahannya. Karena dia hijrah ke dalam ke manhajus salaf. Maka jika kemudian maknanya adalah i'rad berpaling, tidak kemudian komunikasi sama sekali, maka itu tidak benar. Itu sikap yang tidak benar. Namun sikap yang benar adalah tetap membangun komunikasi yang baik, dan itu bagian dari manhajus salaf, yaitu berbakti kepada orang tua, dan itu adalah bagian dari mendakwai orang tua. Orang tua yang punya kesan yang jelek dan tidak benar terhadap salafi, ya, dikikis dengan akhlak mulia kepadanya. Jika si anak ini malah cuek dengan orang tuanya, ini malah memperkuat. Nanti akan malah jadi hujah tambahan bagi orang tuanya. Nah kan? Ini dulu sering cerita sama ibu, sekarang enggak pernah lagi ngobrol sama ibu. Malah jadi hujah tambahan bagi orang tuanya. Sehingga sikap yang benar, meskipun secara lahiriah orang tuanya mengatakan, kamu sudah saya pecat jadi anakku. Namun tetap kemudian berbuat baik kepadanya, tetap berakhlak mulia kepadanya. Dan itu adalah diantara cara dakwah untuk terhadap orang tua. Nasihat untuk yang sering melanggar aturan lalu lintas, tidak pakai helm dan yang lainnya, maka aturan itu secara umum tentu untuk maslahat kita juga. Secara umum itu maslahat untuk kita. Jadi ketika kita berpikir secara jernih, apa manfaat dari aturan helm? Apa manfaat dari aturan jangan lawan arus misalnya? Apa manfaat dari aturan jangan melanggar lampu merah dan yang lainnya? Manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Dan melanggarnya adalah satu hal yang membahayakan diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Ditambah lagi jika kita pasang niat yang benar, maka itu satu hal yang berpahala. Itu bentuk sayang terhadap diri sendiri, dan itu satu hal yang tercatat sebagai amal soleh dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang punya akun Instagram berkonten dakwah atau yang lain, setelah followernya banyak, dia jual akunnya. Bolehkah semacam ini? Ini sepertinya jual beli data konsumen. Ya, sebagaimana apa hukumnya orang itu punya warung atau toko kemudian ramai. Setelah ramai, tokonya dia jual. Ya, tokonya dia jual, sudah ramai pelanggannya, dia malah balik kampung. Dan dia jual, silakan dilanjutkan toko saya. Ya, maka tentu kita katakan hukumnya tidak mengapa. Nanti kemudian konsumen-konsumen yang kecewa, loh, kok pemiliknya, pelayannya sudah tidak lagi seperti itu, dia akan mundur teratur. Ya. Ya, tidak lagi jadi dulu pelanggan berat satu toko ini, ya, kemudian setelah ganti pemilik, ganti pelayan, ya, dia akan tinggalkan. Ya, maka seandainya ada orang yang jual akunnya, ya, dan itu akun pribadi, nampaknya kiasnya ke semacam ini, menjual toko yang laris, menjual warung yang laris. Insyaallah tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.